الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis Sahih Muslim dalam kitab As-Shalah bab Sutratu Musalli, hadis ke 1120 sekarang. Haddatsana Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahs qala haddatsana Umar ibn Abi Zaidah قال حدثنا عون ابن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة عمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء ومن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. Dengan sanadnya kepada Abi Juhaifah bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kubah atau tenda warna merah yang terbuat dari kulit. Dan aku melihat Bilal mengeluarkan air wudu, yaitu wudu, yaitu air wudu. Aku melihat manusia bergegas atau merebut air wudu tersebut. Orang yang mendapatkan air wudhu tersebut dia menyapukan ke badannya, dan orang yang tidak mendapatkan air wudhu itu beliau mengambil dari kelembapan tangan sahabatnya. Jadi tangannya sahabatnya masih lebap dari air wudhu Rasulullah, itu yang diambilnya, diusapnya, kemudian baru diusap ke badannya. Semua raitu Bilal dan akhirnya anazatan, aku melihat Bilal mengeluarkan tombak pendek atau pisau, ya, pisau komando, farqazaha, lalu dia tancapkan. Para Rasulullah SAW fi hullatin, Nabi SAW keluar dengan memakai jubah atau memakai hullah yaitu rida dan izar yang berwarna merah, musyammiran, yang disingsingkan. Shalla ila al-anazati bin-nasi rak'atayn, Nabi salat menghadap ke tombak pendek tadi mengimami manusia salat dua rakaat karena salat qasar. Waraitun nasa wad-dawaba yamruna baina yadil 'anazah, aku melihat manusia dan hewan-hewan berkeliaran atau melewat di hadapan tombak tadi. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa orang yang sholat menghadap ke sutrah, sesuatu yang lewat setelah sutrah atau di hadapan sutrah itu tidak mengganggu dan merusak sholatnya. Hadis 1121, haddatsani Ishaq bin Mansur wa Abd bin Humaid qala akhbarana Ja'far bin Aun qala akhbarana Abu Umais قال وحدثنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين ابن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحافة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. Imam Muslim mencantumkan sanad yang lain, ya, tapi kembali kepada Aun dan Abi Aun bin Abi Juhafa, dengan dari Abi Juhafa, hampir mirip dengan hadis sebelumnya, tetapi ada sedikit tambahan satu sama lainnya. Falamma, di antara tambahannya, falamma kanal biha bil hajira, ya, ketika sampai kepada Hajira, Bilal keluar dan mengazankan azan. Hadis 1122, jadi hadis yang di atas riwayatnya apa, sanadnya dibacakan sanad dengan jalur yang lain. Kemudian 1122, حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد في عون عن أبيه أبي جحافة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. Masih dengan sanadnya kepada Abu Juhaifa, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Hajirah menuju ke Batha. Maka beliau berwudu, salat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, dan di hadapannya terdapat anazah atau tombak pendek yang ditancapkan. Walau Syu'bah mengatakan terdapat tambahan, ditambahkan oleh Aun dari bapaknya Abi Juhaifa, wa kana yamuru min wara'i al-mar'atu wal himar, lewatlah di belakang dari anazah itu perempuan dan keledai. ...1123... terdapat ada tambahan bahwasanya keterangan tentang manusia, yakni sahabat pada saat itu, mengambil kelebihan dari wudu, air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Baik. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Hajar ke Batha, beliau wudu, kemudian salat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Fihi dalilun 'ala al-qasr wal jam'a fi as-safar. Dalam hadis ini terdapat dalil atas mengqasar dan menjamak salat di waktu safar. Yani maksudnya adalah hadis ini adalah dalil yang menunjukkan akan bolehnya kita menjamak dan mengqasar dan menjamak salat di waktu safar. Wa fi anna al-afdal liman arada al-jama' wa huwa nazilun fi waqt al-ula an yuqaddimu ath-thani ila al-ula. Di dalam hadis ini juga terdapat bahwa yang afdal bagi orang yang ingin menggabungkan solat, menjamak solat, di mana dia singgah pada waktu solat pertama, hendaklah dia kedepankan solat yang kedua ke waktu yang pertama. Ya, ini maksudnya dia mengerjakan jamak takdim. Jadi kalau seandainya kita bersafar, lalu kita pengen turun di waktu zuhur, lalu kita mengerjakan solat zuhur dan solat asar ditakdimkan. Ya. Wa man kana fi waqtil ula sa'iran fal afdha ta'khir al ula ila waqt al thaniyah. Siapa yang pada waktu solat yang pertama, yakni zuhur, dia melanjutkan perjalanannya, maka dia akhirkan sholat yang pertama kepada sholat yang kedua. Kada ja'at al-hadis wa li'annahu arfaq bih. Begitu hadis yang datang, ya, dan itu lebih mudah bagi dia. Yang lebih mudah bagi dia. Jadi begini, di dalam kita bersafar, ada saatnya kita nyaman dalam bersafar. Saatnya kondisi kita kuat melanjutkan perjalanan. Nah, maka boleh kita lanjutkan aja. Walaupun waktu zuhur sudah masuk. Ya, maka kita lanjutkan dan kita akhirkan sholat zuhur kita kepada sholat asar. Ya, apalagi misalkan kondisi jalan macet lah, dan yang lainnya agak sedikit ada kesusahan untuk turun. Ya, atau memang pada saat waktu itu fix dia membawa kendaraan, maka lanjutkan. Ya, maka sholat zuhurnya diakhirkan di waktu asar. Tapi kalau seandainya pada waktu zuhur dia turun, ya sudah turun aja, kita berhenti, sudah, dia boleh mengerjakan sholat asarnya diawalkan. Yani dia zuhur dulu, kemudian dia baru mengerjakan sholat asar. Baik. Hadis 1124. Hadatsana Yahya bin Yahya qala ra'aitu 'ala Malikin 'an Ibn Shihab 'an Ubaydillah bin Abdullah 'an Ibn Abbas qala aqbaltu raqiban 'ala atan wa ana yawma idhin qad nahaztu al-ihtilal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil nas bi Mina. Fa marartu bayna yaday saff. Fa nazartu. Fa arsaltu al-atana tarta'u. ودخلت في الصف ولم ينكر علي ذلك أحد dari Ibn Abbas أقبلت راكبا على أتان. Aku datang dengan mengendarai keledai. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ala himarin. Atan adalah sebutan untuk keledai betina. Wa ana yawma idzin qad nahastu ihtilam. Pada waktu itu aku sudah mendekati mimpi. Jadi waktu ma'nahu qarabtuhu. Ini sudah yani sudah dekat mimpi. Wakhtalafa ulama fi sinn Ibn Abbas, terjadi perbedaan pada ulama di dalam umur Ibn Abbas. Inda wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, qila 10 sinin, ada mengatakan 10 tahun. Wa qila 13, ada mengatakan 13 tahun. Wa qila 15, ada mengatakan 15, ada yang mengatakan 15. Wahya riwayat Sa'id bin Jubair qala Ahmad bin Hanbal wa huwa sawab. Itu riwayat dari Sa'id bin Jubair, dan Imam Ahmad mengatakan itu adalah yang benar, yakni umurnya 15 tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina. Nabi salat mengimami manusia di Mina, yaitu waktu haji wada. Fa marartu baina yaday musalli safi. masuk di tengah-tengah saf. Jadi dia melewati saf, antara saf-saf ini, misalkan dari sana ke sini. Fanazaltu, aku turun. Farsaltul adad tarta, aku lepas keledai tadi untuk makan. Wadakhaltu fi saf, lalu aku masuk ke dalam saf. Falam yunkir alayya dhalika ahadun, tak ada seorang pun yang mengingkariku. Baik, di dalam hadis ini yang pertama, anna solat sabi sahihah, solat anak yang masih kecil, maksudnya yang belum baligh, adalah sah. Ya, yani Ibnu Abbas pada saat itu hampir mimpi, berarti hampir baligh. Wa anna sutratul imam sutratun liman khalfahu, bahwa sutrahnya imam, sutrah imam adalah sutrah bagi orang yang di belakang imam. Ini sholat berjamaah, yang penting itu adalah sutrahnya imam, bukan sutrah pada masing-masingnya, tidak. Karena cukup dengan sutrahnya imam, sutrah imam merupakan sutrah bagi orang yang di belakang. Wala al-qadhi rahimahullah ta'ala, qadhi dia mengatakan, ukhtalafu hal sutratul imam binafsiha sutratul liman khalfahu am hiya sutratun lahu khasah wa huwa sutratul liman khalfahu ma'attifaq ala annahum musalluna ila sutrah. Qadhi Iyad mengatakan terjadi perbedaan ulama, apakah sutra imam itu yang dia pakai binafsiha, yang sutrahnya itu sendiri merupakan sutrah bagi orang yang di belakang, atau dia adalah sutrah untuk imam khusus. Dan wa huwa sutratun, imam itu sendiri adalah sutrah bagi orang yang belakang. Ma'attifaq ya, ala anna musalluna ila sutrah. Sementara telah sepakati bahwa semua mereka itu sholat menghadap sutrah, karena di depan imam ada sutrah. Secara umum mereka sholat menghadap ke sutrah. Tapi sekarang yang menjadi sutrah makmum itu yang mana? Apakah imam itu sendiri atau sutrah imamnya? Terjadi perbedaan pandang ulama. Qala wala khilaf anna sutra mashru'ah idza kana fi mawdi'in la ya'man al-murur bayna yaday. Tidak ada perbedaan, yakni kalangan ulama, bahwa sutra itu disyariatkan apabila dia solat di atau berada di sebuah tempat yang tidak aman dilewati di hadapannya. Ya, kalau seandainya ada orang mau lalu lalang, maka disyariatkan adanya sutrah. Itu sepakat ulama. Cuma terjadi perbedaan para ulama, apakah sutrah itu wajib atau mustahab. Ya. Untuk sutrah di tempat yang keramaian itu sudah sepakat, seakan-akan tidak ada perbedaan, itu disyariatkan. Tentu terjadi perbedaannya adalah bagaimana kalau dia sholat sendirian di dalam kamarnya, apakah tetap juga disyariatkan sutrah atau tidak. Di sini terjadi perbedaan pada ulama, tetapi kalau kita lihat dari dalil-dalil, maka tetap disyariatkan sutrah itu. Karena syaitan bisa merusak salat kita. Ya. Wa ikhtalafu idza kana fi mawdi' ya'man al-murur bayna yadayhi. Terjadi perbedaan pandang ulama apabila dia salat di tempat yang aman dari kelewatan lalu lalangnya orang. Wa huma qawlani fi madhhab Malik. Dalam keduanya ya ada dua pendapat dalam mazhab Malik wa mazhabuna mazhab kita yakni Syafi'i anna mashru'atun mutlaqan li'umum al-ahadith. Mazhab Syafi'i melihat bahwa dalam kedua-duanya ya itu adalah disyariatkan secara mutlak. Ada atau tidak ada orang, aman atau tidak aman, disyariatkan. Apa dasarnya? Keumuman hadis. Hadis-hadis tentang sholat menuju menghadap ke sutrah. وَلِأَنَّهَا تَصُونُ بَصَرَهُ وَتَمْنَعُ الشَّيْطَانَ الْمُرُورَ وَتَعَارُ لِإِفْسَادِ صَلَاتِهِ كَمَا جَاءَتِ الْأَحَدِيثِ. Karena sutra itu menjaga pandangan, jadi ada batas pandangan ketika dia sholat. Yang kedua, sutra itu menghalangi syaitan untuk lewat dan untuk menghadangnya untuk merusak sholatnya. Ya, sebagaimana telah datang hadis-hadis dalam masalah ini. Jadi ini dasarnya kalau kita lihat ya, bahwa tetap ketika kita sholat di kamar kita, maka sholatlah melihat menghadap ke sutrah, mendekat kepada sutrah. Dinding bisa kita jadikan sutrah, ranjang, kursi, meja, atau sesuatu yang tinggi, ya, itu bisa dijadikan sebagai sutra. Baik. Hadis 1125, haddatsana Harmala ibnu Yahya, qala akhbarana ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus an ibnu Syam. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلي بمنى في حجة وداع في الحجة الوداع يصلي بالناس قال فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه وصف مع الناس. Abdul bin Abbas dia menceritakan bahwasanya dia datang berjalan di atas yang mengendarai himarnya, kendaraannya, keledai. Sementara Rasulullah berdiri salat di Mina. Yakni mengimami manusia di Haji Wada. Beliau salat mengimami manusia. Qal, dia katakan fasara al himar baina yaday ba'd as-saff. Himar ini lewat di hadapan sebagian saf, berarti melewati saf dia. Thumma nazala anhu, Ibn Abbas turun dari keledai, fasaffa ma'an nas, lalu dia berbaris masuk ke dalam saf bersama manusia. Hadis 1126, hadatsana Yahya bin Yahya wa Amr al-Aghnaqid wa Ishaq bin Abi Ibrahim an Ibn Uyayna an Az-Zuhri bi hadzal isnad qala wan nabiy yusalli bi Arafah. Dalam sanad ini dikatakan bahwa Nabi sholat di Arafah. Berarti kalau begitu terjadi kejadian itu di Arafah juga, di Mina juga. Baik, hadis 1127. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Hubayb qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri bi hadha al-isnad wa lam yadhkur fihi Mina wal Arafah wa qala fi hajjatil wada' aw yawm al-fath. Dalam sanad yang lain masih nyambung dengan sanad di awalnya, bahwa tidak disebutkan di situ Mina dan Arafah, hanya disebutkan haji wada atau pada hari yaumul fath, hari di mana ditaklukkan kota Mekah. Jadi hadis ini yang menunjukkan kepada kita bahwa apabila seorang sudah punya sutrah, maka dia boleh membiarkan orang yang berjalan di sebelah atau di hadapan sutrahnya, bukan antara dia dengan sutrah. Tapi kalau seandainya sholat berjamaah, maka yang menjadi perhatian kita adalah sutrahnya imam. Kalau mau lewat, misalkan di tengah, seperti di sini, misalkan di ruangan ini ada sholat, imamnya sholat, kemudian di depannya sutrah, maka kita boleh lewat di hadapan sutrahnya, bukan antara sutrah dengan imam. Atau kita boleh lewat di belakang imam, di dalam saf. Jadi kalau seandainya misalkan di sebelah kanan atau sebelah kiri saf ini tidak ada pintu, ya ada pintu di sana, masuk orang, di sini masih kosong, maka dia boleh keluar masuk ke dalam saf, ya, mengisi saf sebelah yang kosong. Atau seorang yang batal wudunya, maka dia harus keluar, maka dia boleh melewati di hadapan orang yang sholatnya berimam-imam. Maka makmum tidak boleh menghalangi, ya, jangan dia memahami hadis yang akan kita pelajari yang menghalangi orang yang lewat, ya, sementara dia tidak tahu dengan hadis ini. Maka terjadi kadang-kadang kita lihat ada sedang sholat orang lewat dia tahan juga. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui hadis di mana sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ada yang perlu diperjelas lagi tentang apa? Baik, kalau tidak kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.